Tres, otro, tres. Tres, otro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'du ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada bab Mala bab La yuraddu man sa'ala billah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala bab la yuraddu man sa'ala billah, tidaklah ditolak seseorang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang meminta kepada kita, terlepas dari hukum meminta itu sendiri, yang nanti kita akan jelaskan sedikit, kemudian dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, as'aluka billah, aku meminta kepada engkau dengan menyebut nama Allah, ya, maka dia memberikan kepada orang yang meminta itu apa yang dia minta. Kenapa demikian dan apa kaitannya dengan Kitab Tauhid? Kita bacakan kalam Syekh Shalih Al-Fauzan ya, terlebih dahulu yang menyebutkan secara umum atau secara global. Qala hafidhahullahu ta'ala, munasabatu hadal babi li kitab tauhid. Apa kaitannya bab ini dengan kitab tauhid? Li anna fi adami i'ta'i man sa'ala billahi adama i'zamin lillahi wa adama ijlalin lahu wa dhalika yukhillu bitauhid. Karena ketika seorang itu tidak memberikan kepada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka di situ ada bentuk dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada bentuk dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu merupakan kekurangan pada tauhid seseorang ketika dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berarti ada dari dua sisi. Sisi yang pertama, orang yang meminta, apa hukumnya meminta? Meminta-minta. Ya, supaya juga kita paham dan tidak serta-merta menjadikan ini sebagai alat, sebagai senjata. Mentang-mentang sudah tahu hukumnya, kalau dia meminta dengan wajah Allah atau dengan menyebutkan nama Allah, ya bukan dengan wajah Allah. Kalau wajah Allah nanti beda pembahasan bab berikutnya. Ketika dia meminta dengan menyebutkan nama Allah, maka orang yang diminta harus memberi. Maka seenaknya dia meminta nanti. Ya. Nah, kita harus bahas juga. Kita harus bahas juga bagaimana yang berkaitan dengan meminta-minta ini. Dari kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rahimahullahu ta'ala, ya, berarti permasalahannya adalah hal yajuzu lil insan an yas'ala billah amla. Apakah boleh bagi seseorang untuk dia meminta, ya, dengan mengatas nama, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-mas'alatu lam yatatarraq ilaiha al-mu'allif rahimahullah. Fanaqulu awalan as-su'alu min haythu huwa makruhun wa la yanbaghi lil insani an yas'ala ahadan illa idza da'atil hajatu ila dhalik. Dan permasalahan ini tidak disebutkan oleh mu'allif, yaitu tentang hukum meminta dengan menyebut nama Allah. beliau hanya menyebutkan tentang ya, orang yang meminta dengan menyebut nama Allah tidak ditolak permintaannya. Ya, tidak ditolak, itu diberikan apa yang dia minta. Tapi hukum memintanya sendiri bagaimana? Maka kami katakan ya, yang pertama kali, poin pertama, meminta min haitsu huwa, yaitu meminta itu sendiri hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Dan tidak semestinya seseorang untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Ya. Tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Illa kecuali idza da'atil hajatu ila dzalik. Kalau memang di situ ada hajat, ada keperluan yang mengharuskan dia meminta kepada orang lain. Kalau tidak, enggak usah. Ya. Kalau tidak, jangan biasakan suka meminta. Dan termasuk ketika ada pun, walaupun di situ ada hajah, seandainya kita tidak betul-betul terpaksa, jangan. Kenapa demikian? Kita menghinakan diri kita di hadapan makhluk. Ya. Kita menghinakan diri kita di hadapan makhluk. Ya, jangan demikian. Ya. Kalau terpaksa, misalnya, ya kalau dia terpaksa, ya ngutang. Ngutang itu lebih terhormat. Tapi dengan niat bayar, ya. Ya. Bukan juga ketika dikatakan ngutang lebih terhormat, akhirnya dikit-dikit ngutang. Ngutang iya, bayar enggak. Nah, ini kebiasaan jelek juga. Ya. Ketika ngutang, Allah musta'an. Ya, wajahnya melas sekali. Ketika ditagih, dia yang paling galak. Allah musta'an. Ini kebiasaan-kebiasaan jelek. Ya. Kalau enggak terpaksa, jangan. Kalau terpaksa ngutang, ya ngutang. Tapi niatkan untuk bayar. Ya. Barakallahu fiik. Kalau enggak terpaksa meminta, jangan meminta. Ya. Jadikan diri kita itu aziz, memiliki kemuliaan, bukan kehinaan. Ya, Allah musta'an. Walihada kana mimma bayya'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu an la yas'alun nasa syai'a. Di antara poin baiat Nabi SAW kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah mereka tidak meminta sesuatu kepada manusia. Hatta inna asa ahadihim la yasqutu minhu wa huwa 'ala rahilati. Bahkan mereka mengaplikasikan perkara ini ketika ya ada tongkat mereka jatuh sementara mereka berada di atas kendaraannya. Mereka tidak minta tolong orang untuk mengambilkannya, tapi mereka turun ambil, mereka mengambil sendiri. Ya. Ya, barakallahu fiik. Fala yaqulu li ahadin nawilnihi. Ya, berikan aku itu. Bal yanzilu wa ya'khudhu. Bahkan dia turun dan mengambilnya. Ya, wal makna yaqtadi. Ya, dan makna dari tidak minta itu yaitu demikian yang ditunjukkan. Li'annaka idza a'zazta nafsaka wa lam tudhillaha li su'alin nas baqita muhtaraman 'indan nas. Karena kalau engkau ya muliakan dirimu yang menjadi seorang yang aziz. Ya, orang tahu bahwasanya orang ini nggak suka meminta. Orang tahu orang ini nggak bermudah-mudahan dalam ngutang, dalam meminta, enggak. Ya, walaupun dia dalam keadaan mungkin secara finansial, secara ekonomi dia kekurangan, tapi dia aziz. Dia muhtaraman indan nas. Ya, dia muliakan, dihormati. Ya, perkara nanti misalnya ada yang orang-orang infak ngasih ke dia tanpa dia minta, itu urusan lain, tapi dia enggak meminta. Ya, barakallahu fiik. Itu biasakan diri kita seperti itu. Ya. Allah musta'an. Wa sara laka man'aka min an tudilla wajhaka li ahad. Li'anna man adzalla wajhahu li ahadin fa innahu rubbama yahtajuhu dzalikal ahad li'amrin yakrahu an yu'tiyahu iya. Walakinahu idza sa'alahu ittarra ila an yujibah. Ya. Intinya kalau dia terbiasa ya minta, atau ya itulah, dia hinakan, dia rendahkan dirinya, dia wadahkan wajahnya kepada orang lain, apa yang terjadi? Ya, dia enggak punya posisi. Ketika orang itu meminta, orang yang biasa ngasih ke dia, dia minta ke dan ngasih ke dia, orang ini meminta kepada dia untuk melakukan sesuatu dan dia tidak suka, dia tidak punya posisi untuk menolaknya. Terpaksa dia terima. Ya. Barakallahu fiik. Walihada ruya'ni Nabi SAW annahu qal izhad fima indakan nas yuhibbakan nas. Ya, izhad fima indakan nas, fima indan nas. Izhad yaitu jangan kamu cari, enggak usah dekat-dekat terhadap apa yang di tangan manusia. Kita izhad dari situ, kita enggak suka, enggak usah ngambil-ngambil, enggak usah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbakan nas, manusia akan mencintai. Ya, barakallahu fiik. Ini asalnya demikian. Ya, asalnya demikian. Fasu'alu aslan makruhun au muharram illa li hajatin au darurah. Ya. Maka meminta itu asalnya adalah makruh atau bahkan muharram, haram hukumnya. Kecuali ketika di situ ada hajah atau darurah. Ya, kebutuhan atau darurah. Ya. Fasu'alul mal muharram, meminta harta itu hukumnya haram. Fala yajuzu an yas'ala min ahadin malan ila idza da'ati ad-daruratu ila dzalik. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Dan ini kaitannya adalah ketika dia meminta untuk dirinya. Ya, meminta untuk maslahat dirinya. Ya. Lalu bagaimana? Kalau misalnya lembaga sedang mengadakan donasi untuk kebutuhan dakwah dan lain sebagainya. Ini kan lagi rame. Ya. Apalagi qadarullah ada lembaga yang besar ternyata diinvestigasi dia menyelewengkan dana umat. Akhirnya rame lagi masalah ini. Ya, disitulah ifrat wala tafrid. Ya. Dari sisi boleh, Allah Ta'ala misalnya boleh kalau memang bukan untuk pribadi. Ini kita bicara hukum pribadi ya tadi ya. Ya, saya butuh atau saya meminta kepada antum, tolong beri saya duit. Nah, ini haram hukumnya. Ya, enggak ada hajah, enggak ada apa. Tapi ketika butuh, dakwah butuh, ya. antum untuk membantu dakwah. Bantu. Ya, dengan kemampuan kita yang bisa kita mampu, dan tadi harus amanah, orang yang diamanahi untuk mengurus itu. Hati-hati. Ya, hati-hati, la ifrat wala tafrit. Tidak dikatakan tidak boleh sama sekali. Ya, enggak dikatakan demikian, atau dibuka pintu seluas-luasnya, enggak juga, hati-hati. Ya, kita memegang amanah. Ya, jangan sampai ya kita khianat dari amanah orang yang mendonasikan kepada kita untuk ya dia sedekah jariah di situ. Dia infak di situ, bahkan zakatnya di situ. Hati-hati. Orang yang memegang amanah ini. Ya. Tapi apakah dikatakan sama sekali tidak boleh? Nah, ini dari mana dikatakan tidak boleh sama sekali? La ifrat wala tafrit. Ya. Mungkin ketika dikatakan ada pihak yang mengatakan jangan yang melakukan demikian, adalah maksudnya jangan bergampang-gampang untuk menutup pintu celah. Ya, menutup celah, jangan gampang-gampang setiap orang melakukan donasinya sendiri walaupun bukan untuk dirinya. Ya. Walaupun dia untuk dirinya, tapi jangan bergampang-gampang juga. Itu maksudnya demikian mungkin. Ya. Agar menutup celah, karena memang disinyalir ada oknum yang melakukan. Nah, oknum ini kan merusak yang lainnya akhirnya. Ya. Apalagi ketika yang saat ini yang ditemukan adalah lembaga besar. Iya kan? Bahaya yang seperti itu. Ya, hati-hati. Tapi secara hukum asalnya untuk donasi untuk dakwah, donasi untuk ikhwan kita yang sedang membutuhkan. Bukan dia yang mau berdonasi ya. Dia bukan dia orang di dia orang yang misalnya orang sakit dia mengadakan donasi, bukan. Tapi ada orang yang fa'il khair. Ikhwan, teman-teman kita ini, teman kita sakit, kita bantu. Masa enggak boleh? Boleh saja, tapi ingat amanah. Ya, barakallahu fikum. Dan juga jangan bermudah-mudahan dalam wah berarti saya mengadakan donasi ini segala macam, akhirnya tadinya dia jujur, siapa yang bisa ya? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ya. Setiap umat itu ada fitnahnya masing-masing, dan fitnah untuk umatku adalah harta. Tadinya dia jujur, begitu dia melihat sebulan, dua bulan, akhirnya dia terbiasa. Ya. Uang yang begitu banyak. Timbul subhat di kepala yang kalau oh ini untuk operasional dikit-dikit boleh akhirnya ya untuk bulanan akhirnya untuk Allah musta'an. Hati-hati. Ya, sekali lagi la ifrat wala tafrit. Ya, la ifrat wala tafrit. Tidak kita katakan boleh dibuka selebar-lebarnya, tidak dikatakan sama sekali tidak boleh. Ya, dan hendaknya orang yang ketika dia mendapatkan amanah ini dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan dia dihisab di yaumil kiamah bukan karena megang uang dia sendiri, megang uang orang lain. Ya. Bukan perkara yang ringan, perkara yang berat itu. Ya. Kalau kita punya harta di hari kiamat dihisab karena punya harta kita sendiri, ya ini harta kita. Ya. Tapi kita dihisab karena harta orang lain yang diamanahkan kepada kita. Kok kita memudah-mudahkan diri kita untuk melakukan demikian? Sudah, kalau memang ada lembaganya yang memang alhamdulillah amanah insyaallah, ya sudah lewat situ saja, enggak usah setiap orang membuka. Ya. Donasi seakan-akan dia betul-betul akan aman, hati-hati. Dan kita husnudzan setiap ikhwan kita yang membuka demikian, dia memang amanah. Tapi bagi kita, kita bicara kepada pribadi kita. Ah, sudahlah, ini ada, di Masjid Amwa ada lembaganya, ya sudah, lewat situ saja. Di masjid ini ada lembaganya, lewat situ saja. Enggak usah setiap orang membuka ya pintu yang dia bisa terjebak di situ. Walaupun sekali lagi kita husnudzon setiap ya kepada ikhwan kita yang mungkin dia memang ya perlu melaksanakan itu, dan ya kita husnudzon dia amanah. Ya, jazakumullah khairan. Kembali kepada permasalahan kita. Apa yang kita bicarakan ini adalah meminta untuk dirinya sendiri. Ya. Ada enggak orang yang demikian? Ada. Ya, ada enggak yang modus? Ada. Ya. Meminta ya. Nah, ini kan harus dipahamkan. Jangan, kalau memang betul-betul tidak dalam keadaan darurat, jangan meminta. Ya. Apalagi pakai jurus pamungkas tadi, dia meminta dengan menyebut nama Allah. Ya orang kan mau enggak mau harus ngasih. Bukan karena dia pengen ngasih orangnya, karena dia meminta dengan menyebutkan nama Allah. Ini adalah bentuk pengagungan pada Allah, dia ngasih. Ya. Barakallahu fiik. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddhar min as-su'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam haddhara, beliau memperingatkan dari meminta-minta ini. Ya. Wa qala innal insana la yazalu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawmal qiyamati wa ma fi wajhihi maz'atul lahmin. Ya. Ada orang yang terus dia meminta-minta kepada manusia lain sehingga pada hari kiamat dia datang tanpa ada ya daging di wajahnya. Ya. Ini kan ancaman mengerikan. Ya. Harusnya takut dong kita. Wajah kita wajah enggak ada daging, wajah tengkorak berarti. Atau lebih mengerikan lagi, kita enggak kebayang. Allahu musta'an. Ya. Wa hadha yadullu 'ala at-tahrim illa lid-darurah. Selalu diingatkan illa lid-darurah, kecuali dalam keadaan betul-betul darurat. Ya. Ini adalah kaitannya dengan meminta. Nah, perkara yang kedua adalah ijabatus sa'il, memenuhi permintaan orang yang meminta. Ya. Fahuwa maudu'u babina hadha wa la yakhlu sa'il min ahadi amrin. Ini yang menjadi tema pembahasan kita di bab ini. Tadi kita paham nih tentang hukum memintanya. Dan Syekh Mukbil rahimahullah taala beliau memiliki kitab judulnya Dammul Mas'alah. Ya, tercelanya meminta-minta. Ya. Jadi ini sekali lagi likulli maqam maqal, dalam artian hukum asalnya demikian, tapi jangan juga ya diterapkan ketika ada orang yang ketika itu misalnya ya tadi donasi yang memang diperlukan dakwah, diterapkan hukum meminta-minta ini. Enggak semua seperti itu. Kita katakan hukum asalnya. Ya, dan hukum asalnya adalah orang yang meminta untuk kepentingan dirinya sendiri. Perlu diingat ini. Ya. Barakallahu fiik. Lalu bagaimana mengabul atau memberikan, atau bagaimana posisi kita ketika diminta orang lain? Bukan meminta nih, diminta. Ya, ada orang meminta kepada kita. Nah, bagaimana kita? Apakah memberikan atau tidak? Ya. Nah, ini ada dua bentuk. Al-awwal an yas'ala su'alan mujarradan ka'an yakula masalan ya fulan a'tini kada wa kada fa in kana mimma abahahu syari'u lahu fa innaka tu'ti. Ya, kal fakir yas'alu syai'an minaz zakah. Ada seorang yang meminta, sekedar meminta saja. Ya. Ya fulan a'tini kada wa kada. Berikan ya wahai fulan, berikan aku ini dan itu. Kalau yang dia minta adalah dari apa yang dibolehkan oleh syariat, dibolehkan oleh syariat kita, maka engkau memberikannya. Ya. Seperti orang yang fakir yas'alu syai'an minaz zakah, meminta sesuatu dari perkara zakat. Kalau zakat ya kita berikan. Ya. Artinya dia memang boleh meminta, ya kita berikan. Dalam keadaan fakir, dia butuh, kita berikan. Nah, ini banyak berarti ya, rinciannya ya. Kita baca yang umum-umum saja. Asani an yas'ala billah. Ya. Dia meminta dengan menyebut nama Allah. Fahadha tujibuhu wa in lam yakun mustahiqan. Ya. Maka engkau memberikan pada dia walaupun dia tidak berhak untuk mendapatkan itu. Ya. Kalau memang dia berhak, kalau yang pertama dia berhak, ya sudah kita kasih. Ini enggak, dia tidak berhak. Atau dia berhak dan meminta dengan menyebut nama Allah. Intinya dia meminta dengan menyebut nama Allah. Ya. Fahadha tujibuhu wa in lam yakun mustahiqan li'annahu sa'ala bi'adhim fa ijabatuhu min ta'dhimi hadzal 'adzim. Kenapa demikian? Kita beri walaupun pada asalnya dia tidak memiliki hak untuk mendapatkannya, karena dia meminta dengan menyebutkan al-'adzim, yang maha agung. Dan memberikannya dia adalah dalam rangka pengagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita pengen beri dia. Ya. Nah, ini kan kalau orang enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggak disebutkan tentang perkara hukum meminta tadi, wah ini jadi senjata empuk bagi dia. Asal minta menyebutkan nama Allah, asal minta menyebutkan nama Allah. Ya. La yakhafullah, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau orang takut pada Allah Subhanahu wa taala, dari asalnya dia enggak mau meminta. Dia tidak mau menghinakan diri, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia merengek meminta, menangis meminta sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia rendahkan, dia hinakan dirinya ke hadapan siapa? Ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibadah yang benar. Bukan dia menghinakan dirinya di hadapan makhluk. Ya. Hati-hati. Ya, hati-hati ini. Fa ijabatuhu min ta'dhimi hadzal 'adzim. Maka dia mengabulkan permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah ini tadi adalah bentuk pengagungan terhadap yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lakin law sa'ala isman aw kana fi ijabatihi dararun 'alal mas'ul fa innahu la yujab. Disebutkan ada syaratnya. Ya. Akan tetapi kalau dia meminta sesuatu yang merupakan dosa, atau ketika dia mengabulkan permintaannya, itu akan menjadi doror terhadap orang yang meminta, atau orang yang ada diminta juga, ya, doror terhadap kita sebagai orang yang diminta, fa innahu la yujab, maka tidak dikabulkan permintaannya. Misalul awal, contoh yang pertama. An yas'alaka billah nuqudan liyashtariya biha muharraman kal khamr. Ya, dia meminta kepada engkau dengan menyebut nama Allah, ya, meminta uang untuk membeli perkara-perkara yang haram, seperti khamar misalnya. Ya, maka diberi enggak? Enggak diberi, walaupun dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa mithalu tsani an yas'alaka billah an tukhbirahu amma fi sirrika wa ma taf'aluhu ma'a ahlik. Fa hadha la yujabu li anna fil awwal i'anatan 'ala al-ithm wa ijabatuhu fi tsani dararun 'ala al-mas'ul. Ya, ada orang bertanya kepada kita dan meminta kita untuk menginformasikan, ya, kehidupan yang berkaitan dengan keluarga kita, urusan dapur kita kalau bahasa ininya. Ya, apa urusan dia? Nggak mau ketahui urusan kita. Ya, hakim bukan, polisi bukan. Ya, sekedar orang kepo aja. Terus bawa nama Allah. Mabaratnya kepada siapa? Kepada kita lah. Ya kan? Urusan kita dengan keluarga kita, dengan keluarga kita, ngapain dia pengen tahu? Maka yang demikian dijawab atau tidak? Enggak. Ya. Kalau yang pertama tadi, dia meminta misalnya dengan menyebut nama Allah untuk membeli perkara yang haram, karena di situ ada isim, ada dosa. Ya, jangan diberikan. Yang kedua, darar alal mas'ul. Madarat terhadap yang diminta. Ya, maka tidak diberikan dan tidak jawab. Tapi selain itu, asalnya adalah dia berikan, dia kabulkan, walaupun orang meminta tidak berhak untuk menerimanya, bukan karena kita memberikan dia karena dia butuh atau apa, tapi karena pengagungan terhadap yang maha agung tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana posisi kita sebagai pribadi ini? Ya, ya udah, jangan suka meminta-minta. Ya, jangan hinakan diri kita dengan meminta-minta. Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita? Berusaha. Ya, berusaha. Dan kalau kita meminta-minta kepada Allah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau engkau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.